Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma'ba'an. Qala syaikh rahimahullah ta'ala al-far'u thani fi asma'illahi subhanah. Cabang yang kedua, asma'ullahi ghair mahsurah bi'adadin mu'ayyan. Nama-nama Allah itu tidak terbatas, tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Berarti sangat banyak. Itu nanti ditunjukkan di dalam hadis seperti di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur. Dalam hadis yang masyhur beliau berdoa. Syahidnya di situ dalam doa itu awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak antaj'al alquran alazima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Doa supaya dihilangkan, apa, Allah jadikan Al-Qur'an itu penghilang rasa gelisah, resah, galau, dan membuat sejuk hati. Nah, syahidnya di situ sebagaimana kata beliau, wa ma ista'tsarallahu bihi fi ilmil ghaibi 'indahu la yumkin hasruhu walal ihatatu bihi. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan semua nama, huwalaka, semua nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang dari makhlukmu. Atau yang engkau simpan untuk dirimu dalam ilmu gaib di sisimu. Nah, ini tidak mungkin kita bisa membatasi. Tidak mungkin bisa kita mengetahui seberapa. Nah, itu syahidnya. Doa yang lain lagi disebutkan oleh mereka. Ketika beliau mengajarkan kepada kita doa meminta perlindungan. A'udzu biridhaka min sakhatik. Wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Sana kepada Allah, sanjungan puji-pujian kepada Allah itu enggak mungkin kita, beliau saja enggak bisa menghitung karena banyak, apalagi belum dibukakan oleh Allah di dunia. Nah, yang untuk memberikan apa sanjungan, mungkin dengan nama-nama itu di antara bentuk sanjungan pujian itu dengan menyebut nama-nama Allah, karena nama-nama Allah itu semuanya nama yang terbaik. Nah, ini syaitnya di sini wal jam'u baina hadza, menggabungkan antara hadis ini wa baina qaulihi fil hadits sahih, dengan hadis beliau yang sahih dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Hurairah muttafaqun alaih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah mempunyai 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah. Nah, sungguh Allah punya 99 nama yang siapa menghafalnya masuk surga. Jadi kalimat dalam hadis ini satu rangkaian, bukan berdiri sendiri terpisah. Nah, jadi dia satu rangkaian bahwa nama Allah itu banyak. Nah, dari yang banyak itu ada 99 yang sifatnya seperti ini. Yang sifatnya itu kalau dihafal, nah, ada 99 nama yang istimewa. Nah, yang siapa menghafalnya akan masuk surga. Nah, karena seringnya bertemu di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Makanya nikmat buat para thalabah yang sudah selesai hafal Al-Quran, diulang-ulang ya. mintalah kepada Allah untuk dibukakan ya, supaya bisa faham ya. Nikmat bisa mengenal Allah, dan itu termasuk diantara istilahnya Ibnu Qayyim ma'rifat tingkat tinggi, ma'rifatullah tingkat tinggi, mengenal Allah bukan dari ini melalui makhluknya, tapi dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menggabungkannya dengan hadis di atas, inna makna hadal hadis, makna hadis ini, hadis Abu Hurairah ini, inna min asma'illahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Di antara nama Allah itu ada 99 yang apabila dihafal masuk surga orang yang menghafalnya. Nah, ini tentu yang dimaksud dengan ihsa di sini, dikatakan menghafal di sini bukan terbatas mengurutkannya wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim malikul quddus assalamul mukmin terus sampai selesai al-witru. Nah, tidak sekedar melafadzkannya tanpa salah, tapi juga memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan kalau dia nanti nama-nama itu menunjukkan sifat muta'addin, memahami pula konsekuensi dari nama tersebut. Nah, seperti yang kemarin sudah kita lewat ya, di antaranya itu nama Allah Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala dalun ala sifatin azimah wahia ar-rahmah al-wasi'ah. Nah, nama Allah Ar-Rahman menunjuk kepada zat Allah yang mempunyai sifatnya memiliki rahmat yang maha luas. Saking luasnya seluruh makhluk tidak ada yang lolos dari rahmat itu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang tidak terkena, hatta orang-orang fajir, orang-orang kafir, hatta iblis. Nah, tidak hanya orang-orang yang baiknya, tidak hanya manusia, jin, binatang, batu, tumbuhan, semua mendapatkan rahmat dari Allah. Baik. Qala. Walaisal murad. Nah, jadi hadis Abu Hurairah ini yang bukan maksudnya hasru membatasi asma'ihi ta'ala bihadal adad. Ini hadis Abu Hurairah itu bukan membatasi bahwa nama Allah itu cuma 99. Nah, ingat ya, kaidah kita juga secara umum, hadis yang sahih tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain ya, itu keyakinan kita. Hadis yang sahih tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain, dan hadis yang itu dengan satu sama hadis yang lain tidak akan bertentangan. Dengan Al-Quran apalagi tidak akan mungkin, karena itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, jadi nah, ini bukan membatasi dengan jumlah 99 tadi. Wa nadhiru hadha, nah yang sebanding dengan ini, ungkapan ini, antakul, anda mengatakan indi mi'atu dirham a'dattuha li sadaqah. Ungkapan kita, saya punya 100 ribu sekarang untuk sedekah. Nah, untuk sedekah, misal. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ada 100 ribu yang lain untuk jajan, ya. Untuk nah, beli sesuatu, untuk nah, beli kitab misalnya. Nah, ya. Nah, itu makna. Jadi pengertian di atas itu nah, hadis ini demikian. Fala yunafi, jadi tidak bertentangan, menafik tidak pula menafikan an yakuna indaka, bahwa engkau masih punya dirahimmu beberapa dirham ukhra yang lain a'dattaha li ghairi sadaqah, yang anda siapkan untuk bukan untuk sedekah. Nah, ya misalnya berapa ratus ribu ya, ini yang 100 untuk sedekah, saya punya uang 100 untuk sedekah, tidak menutupnya yang lainnya, masih ada 100 ribu yang lain untuk apa? Beli kitab, pesan kitab ya, untuk bayar nah, tagihan ya, uang pulsa ya. Ya, nah seperti itu. Baik, al-farq tsalitsan. Sekarang cabang yang ketiga lanjutannya. Asma Allahi la tasbutu bil aqli wa innama tathbutu bis syara'. Nah, nama-nama Allah itu tidak sabit berdasarkan akal. Artinya tidak kita tetapkan dengan logika. Bukan dengan akal kita menetapkan nama-nama Allah. Para a'immah yang menuliskan nama-nama tersebut itu bukan dengan logika mereka, tapi dengan melihat dari Al-Qur'an. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam definisi nama itu, ya, kenapa nama-nama Allah itu nama yang sudah dikenal. Kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dengan alif lam ta'rif al-ahdiyah namanya. Dengan alif lam, antum kalau yang punya Asmaul Husna itu di situ antum tulis, antum nukil kan perkataan Syekhul Islam bahwa Al-Asmaul Husna itu adalah berarti nama yang sudah dikenal. Karena dia disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat itu dengan lam alif lam ta'rif al-ahdiyah. Jadi di mana kita mencarinya? Carilah dalam Al-Qur'an. Nah, sampai para a'immah berijtihad, ada yang membatasi diri hanya mengeluarkan dari Al-Qur'an saja seperti Ibnu Hazm. Tapi enggak sampai 99, kurang 86 atau berapa. Kemudian Ibnu Hajar, karena sebagiannya disebutkan dari hadis. Nah, ada yang mengeluarkan dari Al-Qur'an, ada yang mengeluarkan dari hadis seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan itu yang ana nukilkan surah syarahnya. Nah, ya. Nah. Baik. Jadi tidak berdasarkan akal, tapi berdasarkan syariat. Artinya apa? Fahiyah tauqifiyah. Dia tauqifiyah. Yatawaqqafu itsbatuha ala ma jaa'a 'anil syara'. Ya. Penetapannya tergantung kepada apa yang datang dari syariat. Ada dalil enggak? Nama Allah, kamu menetapkan nama Allah Al-Qadim, ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Kenapa? Ya, dalam disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Qadim itu bukan nama Allah. Ya. Hatta ada kal urjunil qadim, sifat yang menerangkan tentang bulan. Tentang keadaan bulan itu akhirnya apa? Sudah dia purnama, berangsur-angsur hilang, kan gitu, berkurang. Nah, nama Allah yang memang mungkin qadim ini bisa diartinya untuk sekedar menerangkan bahwa Allah itu punya sifat qidam. Ya. Tapi yang tepat adalah dengan menyebutkan nama Allah Al-Awwal. Nah, di dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid disebutkan wal awwal wal akhir wal zahir, yang maknanya mengandung makna sempurna. Al awwal laisa qablahu syai', Allah itu tidak didahului oleh apapun. Pahamin? Allah itu maha awal, tidak ada yang mendahului Allah sesuatu pun. Nah, kana Allahu wa lam yakun syai'un qablah. Allah sudah ada sejak dahulu sebelum yang lain ada. Taib. Qala, fala yuzadu fiha wa la yunqas. Enggak boleh ditambahi, enggak boleh dikurangi terkait dengan nama-nama tersebut. Ya. Nama itu sudah ada. Ya, kalau misalnya berubah, bertambah ataupun yakni dalam penetapan itu, ya, itu tergantung dengan keahlian pengumpulan nama-nama itu sendiri juga. Bukan berdasarkan ketentuan dari hadis Nabi SAW yang kita dapatkan dalam di dinding-dinding rumah makan, ya, di kaligrafi atau itu bukan dari Nabi SAW. Ijtihad para a'immah yang masyhur dari Al-Walid bin Muslim rahimahullah. Nah, hadis-hadis yang sahih menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah man asoha dakhala jannah. Cuma sampai situ hadisnya. Nah, oleh Imam Tirmidzi ditambah disebutkan, ya, itu bukan dari Rasulullah tapi dari Walid bin Muslim. Nah, dan itu pun juga beberapa jalur dari beliau, kadang ini disebut kadang ini tidak. Nah, nanti ini yang pertama, nanti mungkin yang pertama jalur utama ada disebutkan nama, ternyata jalur yang kedua tidak ada. Nanti jalur yang ketiga kok enggak ada lagi. Jadi beliau juga. Nah, itu menunjukkan bahwa nama-nama itu bukan penentuan dari Nabi SAW, tapi dari ijtihad. Dan kita tidak bisa juga menyatakan salah. Ya, mereka ijtihad dapat satu pahala kalaupun keliru. Ya, kesalahannya maghfur. Nah, kalau benar dapat dua pahala. Nah, kita cuma bisa mengikuti. Nah, para a'immah mengeluarkannya itu tergantung dengan ya tingkat ma'rifat mereka masing-masing. Nah, ya, juga ijtihad dengan pemahaman bahasanya, ya, membandingkannya dengan yang lain. Nah. Bukan ta'asub ya, kalau misalnya anak pilih yang apa namanya lebih dekat itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya, mirip dengan apa yang di apa juga dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala wa la inam wa la yunqas li anna al-aqla, karena akal itu la yumkinuhu idraku ma yastahiquhu ta'ala min al-asma. Akal semata itu tidak bisa, tidak memungkinkan dia untuk memahami apa yang menjadi hak Allah terkait dengan nama-nama tersebut. Fawajabat al-wukuf fi dhalika ala syara', maka wajib untuk berhenti dalam masalah ini, ini mengikuti syariat. Wali anna tasmiyatahu bima lam yusammi bihi nafsah au inkaru inkara ma samma bihi nafsah jinayatun fi haqqi ta'ala. Karena misal terjadi menamakan atau memberikan nama, menetapkan nama bagi Allah yang tidak Allah berikan untuknya, ya ini atau mengingkari itu nama Allah, itu adalah jinayah fi haqqihi ta'ala, melakukan tindak kriminal, kejahatan terhadap hak Allah, dan itu termasuk ilhad. Salah satu ilhad menamakan Allah dengan yang tidak Allah tetapkan untuk dirinya, ya. Atau mengingkari nama yang Allah berikan untuk dirinya, itu ilhad. Fawajaba, maka wajib sulukul adab fi dhalik. Nah, ini sudah kita lewat dalam qaidul muslah. Wajib untuk kita beradab ya, terkait dengan Allah apa, ya. Nama-nama Allah. Ini jangan sembarangan memberikan nama, ya. Baik. Qala al-far'u ar-rabi'. Ini ancamannya berat yang di atas ini, selain ayat surat Al-A'raf juga surat Al-Isra. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Qala al-far'u ar-rabi'. Kullu ismin min asma'illahi fa innahu yadullu ala dhatillah wa ala sifah allati tadammanuha wa 'ala al-athar al-mutarattib 'alayhi in kana muta'addiyan. Nah, di sini ada syarat bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan kepada sifat Allah. Sifat itu ada sifat lazimah, ada sifat yang muta'addiyah yang ditunjukkan oleh melalui nama-nama tersebut. Ya. Nah, yang pertama di sini yang paling dipahami, setiap nama Allah pasti menunjukkan kepada zat Allah dan sifat Allah sekaligus. Karena itulah dia dinamakan husna, disifati dengan husna. Nama Allah pasti menunjukkan kepada sifat sekaligus, menunjukkan zat Allah yang menyandang nama itu sekaligus sifat-sifatnya. Oleh karena itulah dia disifati dengan al-husna. Nama Allah itu nama yang terbaik, mengandung sifat yang sempurna. Nah, sifat tersebut ada yang lazimah, ada yang muta'addiyah. Wala yatimmul imanu bil ismi illa bi itsbati dzalika kullih. Dan tidak sempurna iman dengan nama-nama Allah itu kecuali dengan mengisbatkan semuanya, mengisbatkan itu sebagai nama Allah, mengisbatkan pula sifat yang ditunjukkannya, dan mengisbatkan pula asar kalau dia sifat itu muta'addiyah, asarnya. Contoh nanti disebutkan. Misal dzalika ghairu muta'addi, ini sifat yang lazimah, ya. Sifat yang ghairu muta'addi. Al-azim. Al-azim fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi'ithbatihi isman min asma'illahi ta'ala. Yang pertama al-azim, harus kita imani bahwa ini adalah salah satu diantara al-asma'ul husna. Nah, enggak sempurna iman sampai kita mengakui ini adalah nama Allah. Nah, kemudian dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu minas sifah wa hiyal azama. Nama itu menunjukkan kepada zat Allah, pemilik nama tersebut, sekaligus sifatnya yang terkandung dari nama tersebut, yaitu al-azama, kebesaran, kemuliaan, keagungan. Paham? Berarti sifat lazimah ini, ghair muta'adiyah ini, biasanya adalah sifat dzatiyah. Ya. Sekarang yang muta'addi, misal dzalika fil muta'addi. Ya, muta'addi ini ada asarnya. Kalau yang ghairu muta'addi tidak ada asar yang mutarattib alaihi, buahnya. Apa konsekuensi dari sifat tersebut azim azamah? Ya. Artinya mengenai objek. Nah, sekarang lihat yang muta'addi, Ar-Rahman. Fala yatimul imanu bihi hatta tu'mina bi itsbatihi isman min asma'illah ta'ala. Dalan ala dzatihi ta'ala wa ala ma tadammanahu min as-sifah wa hiya ar-rahmah wa ala ma tarattaba 'alaihi min atharin wa huwa innahu yarhamu man yasha. Nah, sifat Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Nama yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama tersebut, sekaligus menunjukkan apa sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu ar-rahmah. Dan apa buahnya, konsekuensinya dari sifat rahmat itu apa? Bahwa Allah merahmati siapa saja karena luasnya. Walaupun ini sifat dzatiyah, tapi dia sifatnya muta'addi. Anda katakan tadi biasanya ya, nah, yakni sifat yang ghairu muta'addi itu dzatiyah. Ya, tapi ada yang sifat yang itu adalah sifat dzatiyah, tapi menunjukkan ada asarnya seperti ar-rahman. Nah, Allah merahmati siapa yang dikehendaki. Qala rahimahullahu taala. Kaidah yang ketiga fi sifatillahi ta'ala. Nah, wa tahtaha furu'un aidan. Tadi nama, sekarang sifat. Terkait dengan sifat-sifat Allah, ada beberapa cabang juga. Al-far'ul awal, yang penting untuk diketahui. Nanti kita pun butuh melihat di dalam pembahasan-pembahasan kitab ini. Walaupun nanti ada istilah-istilah baru yang perlu di apa, kalau kita tidak membaca dengan syarah para ulama, bisa istilahnya terjerumus. Sifatullahi kulluha ulya, sifat-sifat Allah itu semuanya ulya. Maha tinggi, maha tinggi, maha tinggi. Sifatu kamalin, yang merupakan sifat kesempurnaan. Wa madahin, sifat yang mengandung pujian. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujud, tidak ada kurang cacatnya sama sekali dari sisi manapun. Dari sisi manapun, tidak ada kekurangannya. Nah, di kalangan Syafi'iyah, tokoh sebagian tokoh mereka ada yang sampai mengatakan demikian. Allah itu tahu jumalal asya, hal-hal yang sifatnya global, tidak tahu perkara yang tafsil, tafasilnya. Coba, ada yang menyebutkan seperti ini yang dinukil dari Ibnul Juwayni, Walid Imam Haramain zaman itu. Ya, dinukilkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitabnya. Nah, sampai ada yang seperti itu. Nah, Allah itu tahu perkara-perkara yang global. Entah beliau menukilnya, Imam Al-Juwayni menukilkan dari Mu'tazil atau yang lain, entah itu dari pernyataan beliau sendiri. Tapi yang jelas, kalaupun apa, itu jelas keliru. Nah, tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Semua yang di dalam gelap, yang basah, yang kering, yang masuk ke dalam tanah. Nah, qala rahimahullah, kal hayati wal ilmi wal qudrah was sam'i wal basar wal hikmah war rahmah wal ulu wa ghairi dzalika liqaulihi ta'ala walillahil matsalul a'la. Al-hayah, sifat Allah, ini maha, maha hidup yang sempurna. Ilmu, kudrat, sama, maha mendengar, melihat. Al-hikmah, maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Warahmah wal-ulu, dan sifat-sifat lainnya, itu berdasarkan firman Allah. Walillahil mathalul a'la. Al-mathal, ini sifat. Al-a'la, yang paling tinggi, memiliki sifat yang paling sempurnanya. Walianna Rabba kamilun, apalagi Allah Subhanahu wa taala dan zat yang maha sempurna, fawajaba kamalu sifatihi, sehingga wajib, dan sifat itu mengikuti mausuf. Kalau si orang yang mausufnya rendah, ya sifatnya juga rendah. Mausufnya benda mati, ya ngikut. Nah, itu benda mati. Ini tangan kursi. Benda mah benda mati, kita nisbahkan. Seperti itu. Nah, Allah maha sempurna berarti sifat-sifatnya maha sempurna, maha sempurna. Wa idza kanat sifatun naqsan. Nah, kalau sifat itu adalah sifat yang naqsan, ya, mengandung kekurangan, la kamala fiha, tidak ada kesempurnaan sama sekali padanya, fahiya mumtani' fi haqqihi ta'ala. Fahiya mumtani', yakni mustahil. Nah, terkait dengan hak Allah Ta'ala. Enggak mungkin Allah disifati dengan sifat yang kurang ini. Kal maut. Ya, mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah. Hayyun la yamut. Wal jahl. Enggak mungkin disifati dengan al jahl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kulla syai', ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wal ajz, ketidakmampuan. La yu'jizuhu syai', juga tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah, yang membuat Allah lemah. Was samam, tuli, ya. Samam itu artinya tuli, tidak mendengar. Enggak mungkin, ya. Pendengaran Allah luar biasa. Ya, bisikan kita yang di apa namanya paling halus sendirian pun juga diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah. Lihat bagaimana pendengaran Allah yang maha luas, bandingnya nggak mungkin bisa disamakan dengan pendengaran kita manusia. Nah. Wal ama, buta, nggak mungkin Allah disifati dengan ini. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu, li'annahu subhanahu aqaba alwasifin lahu bin naqs wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais wa li'anna ar-rabba la yumkin an yakuna naqisan limunafatin naqsil lirububiyyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mensifatinya dengan kekurangan, wa nazzaha nafsahu, dan mensucikan dirinya dari apa yang mereka sifatkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Nah, wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Allah sucikan dirinya dari yang mereka sifatkan dengan kekurangan-kekurangan itu. Wa li'anna ar-rabb, juga ar-rabb subhanahu wa ta'ala la yumkin an yakuna naqisan. Enggak mungkin memiliki sifat kurang, lemah, cacat, limunafatin naqs lirubiyah, karena itu akan berarti menunjukkan kekurangan dari sifat rububiyah, lemah ilmunya, lemah kudratnya, bagaimana akan mencipta ya sesuatu yang hebat seperti ini. Lihat penciptaan alam semesta ini, kesempurnaannya, ya, tidak ada cacatnya. Menunjukkan apa? Allah punya kudrat dan punya ilmu yang maha luas dan maha maha sempurna. Baik. Wa idza kana sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Nah, kalau disandangkan kepada Allah, Allah menyebutkan untuk dirinya sifat yang satu sisi itu ada kelemahan, satu sisi ada kesempurnaan. Lam takun thabitatan lillahi wala mumtani'atan alaihi ala sabilil itlaq. Maka tidak boleh diisbatkan secara mutlak, tidak boleh pula dinafikan secara mutlak. Bal la budda minat tafsil, harus dirinci. Fatathbutu lillahi fil hal allati takunu kamalan wa tamtani'u alaihi fil hal allati takunu naqsan. Kalau itu mengandung kesempurnaan, itu berarti sabit bagi Allah. Kalau itu mengandung kejelekan, kekurangan, itu tidak sabit bagi Allah. Gampangnya begitu. Contoh, kal makar. Makar ini menunjukkan kelemahan di satu sisi, karena dia enggak bisa mengalahkan yang lebih kuat dari dia, akhirnya bikin tipu muslihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan karena lemah, justru karena Allah itu khairul makirin, maha kuasa, maha hebat. Wa yamkuruna wa yamkurullah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar, Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membalas makar. Bukan karena lemah, tapi karena Allah maha hebat. Jangan kira kalian bikin bisa bikin makar, karena makar Allah lebih cepat, lebih hebat dari makar kalian. Nah, wal kaid sama maknanya, wal khida hampir mirip tipu daya. Nah, kalian mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Nah, Allah membalas, dan Allah sebaik-baik pembalas terhadap apa yang mereka upayakan. Wa nahwiha, dan yang semisal, istihza. Nah, innama nahnu mustahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. Allah balas olok-olok mereka. Fahadihus sifat, nah sifat ini semua, takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Sifat seperti ini sempurna ketika dia menjadi pembalasan bagi yang semisal itu. Allah memberikan balasan setimpal dengan makar yang mereka lakukan. Li'annaha tadullu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajiz. Ini kita sebut nanti. Untuk menunjukkan apa? Bahwa yang melakukan makar, yang melakukan kait, yang melakukan khida, yang melakukan istihza itu, yakni Allah Subhanahu wa taala, bukan zat yang lemah. Nah. Ya. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bikin tipu muslihat, makar. Aku juga mampu membuat itu. Nah, tadulu ala anna fa'ilaha laisa bi'ajizin an muqabalati aduhi. Tidak lemah Allah untuk membalas musuhnya. Bimithli fi'lihi, sebanding dengan perbuatan mereka. Kalian bikin makar, Allah bikin makar, bahkan lebih cepat makar Allah. Wa takunu naqsan fi ghairi hadhil hal, dan kurang di dalam hal-hal yang di luar itu. Fatathbutu lillahi fil halil ula duna tsaniyah. Jadi diisbatkan pada kondisi yang pertama, bukan pada kondisi yang kedua. Qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Nah. Ya. Ila ghairi dzalik. Paham ya? Nah, kalau misalnya di satu sisi sifat, nah, tapi apa namanya, di satu sisi tidak menunjukkan kesempurnaan, di sisi lain menunjukkan kesempurnaan, maka kita merinci. Nah, fa idza qila, nah, kalau ada yang berkata, hal yusafullah bil makr, misalan, ada yang memberi mungkin kok mungkin ada, apakah apa kelihatan tidak ada ya, kecuali yang jahil. Kalau misalnya ada yang orang yang bertanya, dia tidak tahu, apa mungkin Allah disifati dengan makar? Allah itu makir. Fala taqul na'am. Jangan katakan iya, jangan pula katakan tidak. Secara mutlak, Walakin kul, tapi katakan wahuwa makirun biman yastahiqu dzalik. Dia membalas makar siapa yang berhak untuk menerimanya. Nah, wallahu a'lam. Maksudnya beliau itu wahuwa khairul makirin. Allah Maha yakni sebaik-baik membalas makar. Baik. Nah, dari situ pula, nah kalau misalnya apa ini berarti bukan nama Allah. Enggak bisa diambil dari sifat-sifat. Kalau misalnya apa namanya menetapkan nama itu dengan melalui sifat, nah, ini terambil dan sebagian ulama itu dulu ada yang mengambil nama-nama Allah itu dari sifat. Ya, sampai ada lebih dari 130 nama bagi Allah. Nah, qala wa nam al-far'u tsani, far' yang kedua. Sifatullah tanqasimu ila qismain, thubutiyah wa salbiyah. Nama-nama Allah itu mempunyai bagian, ini dua bagian, punya pembagian, terbagi dua. Fasubutiyah, fasubutiyah ma asbatahallahu li nafsih, fasubutiyah ma asbatahallahu li nafsih. Nah, nama-nama Allah itu atau sifat-sifat Allah itu terbagi dua, yang thubutiyah yaitu yang Allah isbatkan untuk dirinya, Allah sebutkan untuk dirinya, berarti itu sifat thubutiyah. Nah, sifat thubutiyah ini contohnya di sini kal hayati wal ilmi wal qudrah. Nah, wajib itsbatuha lillah 'alal wajhi la'iq bihi, ya anallaha atsbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Nah, sifat thubutiyah ini wajib untuk kita isbatkan bagi Allah dalam bentuk yang layak, yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya, berarti dia lebih tahu tentang sifat-sifatnya. Nah, karena sifat thubutiyah ini menunjukkan pujian, mengandung pujian, kesempurnaan, ya, maka dia beragam dan dia itu paling banyak. Sifat thubutiyah ini paling banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, untuk menunjukkan apa? Kesempurnaan. Karena apa namanya kaidahnya mereka, sesuatu yang terpuji itu makin banyak namanya, makin banyak menunjukkan kesempurnaan, kesempurnaannya karena nama-namanya banyak. Nama nabi kita ada berapa? Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Qawfi, apalagi Al-Muqafi, Al-Muqafi dan Al-Hashir, Al-Aqib. Ya, ya. Nah, itu nama-nama nabi. Al-Quran, Al-Furqan. Ya. Nah, apalagi nama-nama Allah. Sesuatu yang baik, ya, semakin banyak namanya, semakin menunjukkan pujian dan kesempurnaan sesuatu tersebut. Nah, makanya sifat thubutiyah ini lebih banyak daripada sifat salbiyah. Was salbiyah hiya allati nafaha Allahu an nafsihi, yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Nah, kadzulm, zalim, itu dinafikan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis kursi. Inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama falatadzalamu. Dalam Al-Quran, wala yadzlimu rabbuka ahada wama rabbuka bidzallamin lil abid. Nah, wama Allah yuridu dhulman lil ibad. Kehendak pun tidak, keinginan tidak, berbuat zalim pun tidak ada pada Allah. Jangankan mensifatkan sebagai sifat dirinya, itu pun tidak. Kehendak pun tidak. Baik. Qala fa yajibu nafyuha anillah, maka wajib untuk dinafikan dari Allah. Li anna Allah nafaha an nafsi, karena Allah menafikannya dari dirinya. Lakin, ini yang jadi catatan, di samping kita menafikan dari Allah sifat-sifat negatif, sifat kekurangan, sifat yang tercela, sifat yang menunjukkan kelemahan, yajib i'tiqadu thubuti diddiha, wajib untuk mengisbatkan lawannya. lillahi ta'ala alal wajhil akmal, bagi Allah Ta'ala dalam bentuk yang paling sempurna. Kita menafikan untuk mengisbatkan lawannya, meyakini bahwa lawannya ini ada. Misalnya apa? Allah menyebutkan wama massana min lughub. Surat apa itu? Wama massana min lughub. Surat Qaf. Ya, surat Qaf. Menunjukkan apa? Allah menyatakan kami tidak disentuh oleh kepayahan setelah menciptakan langit dan bumi. Semua isinya. Itu dinafikan dari Allah al-lughub, ta'ab, capek. Untuk apa? Mengisbatkan sifat lawannya. Apa lawannya? Maha kuat, maha perkasa. Untuk mengisbatkan sifat maha kuat perkasanya Allah. Nah, baik. Li anna an-nafya la yakunu kamalan hatta yatadammana subutan. Nah, karena penafian murni, nah sama jadi betul-betul dinafikan sama sekali, itu bukan menunjukkan kesempurnaan. Jangankan kepada Allah, kepada sesama saja, misalnya kita memuji seorang pembesar, presiden atau raja, Anda tidak zalim, tidak jahat, tidak nakal, tidak merampok, tidak mencuri, tidak ber, pokoknya semua kejelekan dinafikan, tidak, itu bukan pujian, bahkan merendahkan. Kalau orang Arab paham itu, ya, orang Arab paham ini bukan pujian, tapi justru merendahkan. Pujian itu sebutkan, diisbatkan. Nah, kalau misalnya dinafikan untuk menunjuk mengisbatkan kesempurnaan yang ada padanya, maka jadi disebutkan apa namanya, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kamu kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati-mati. Dinafikan mati untuk mengisbatkan kesempurnaan hidup Allah. Nah, di dalam ayat misal dzalika qauluhu ta'ala wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak mendzalimi siapapun. Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Fayajibu nafyu dzulmi anillahi ma'atiqadi thubutil adl lillahi 'alal wajhil akmal. Nah, dinafikannya, wajib menafikan sifat zulm dari Allah disertai keyakinan akidah bahwa Allah punya sifat maha adil yang sangat sempurna. Nah, itu harus ditanamkan seperti tadi contohnya tadi. Nah, dinafikannya sifat apa? Lughub. Nah, ya, sifat lughub itu untuk mengisbatkan sifat apa? Sifat lawan dari lughub itu tadi, yaitu bahwa Allah maha kuat, maha perkasa, tidak lemah setelah menciptakan alam semesta. Nah, itu diantara pentingnya apa namanya kita mengetahui ini dari penjelasan para ulama. Jadi bukan sekedar menafikan, karena disebutkan oleh beliau dalam kitab yang lain, ya, dalam Qawaidul Muslah yang lalu. Jadi ada yang orang memuji suatu kabilah kecil, kata dia, nah, kubailatun la yaqduruna bidhimmatin wala yadhlimunan nasa habbata khardal. Kubailah ini sudah menunjukkan apa? Kelemahan satu kabilah kecil yang mereka itu tidak mencurangi perlindungan, tidak melanggar jaminan. Kubailah, kabilah kecil itu tidak melanggar jaminan perlindungan. Nah, wala yadhlimunan nas, tidak bisa mendzalimi orang sebesar biji sawi sekalipun, sekecil apapun. Itu bukan pujian. Ya, disebutkan apa? Kubailatun, kabilah kecil, la yaghduruna bidhimmatin, tidak melanggar jaminan perlindungan. Wala yadhlimunan nasa bihabbata khardal, dan tidak mendzalimi orang lain sekecil apapun. Ini bukan pujian. Kenapa? Karena dia kabilah kecil. Kabilah kecil gimana mau dia mau mendzalimi orang? Dia yang ditindas, kan gitu. Bukan puji, bukan pujian. Nah, itu salah satunya. Itu diantara bentuknya. Jadi, nah, itu dia nih kebiasaan. Nanti orang apa namanya harus paham orang Arab, ya. Kadang mereka menyebutkan apa? Sepertinya itu pujian, padahal itu bukan pujian. Nah, ternyata itu merendahkan. Nah, jadi penafian murni itu bukan menunjukkan pujian kecuali dengan mengisbatkan lawan jadi yang dinafikan tadi. Kita menafikan sifat Allah walam ya'ya biqa'am. Surat apa itu yang disebutkan dalam surat apa Yasin? La ilaha illallah. Ala kulli hal, itu diantara salah satu contohnya, nanti dicarikan. Nah, bahwa mengisbatkan apa yang menafikan, yakni nah taib benar disebutkan di dalam contoh yang lain oleh beliau. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, itu dinafikan untuk menunjukkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu dengan hikmah, dengan pengetahuan Allah, ilmu, bukan untuk main-main. Ya, itu satu tujuan penting. Kemudian beliau menyebutkan pula ayat tadi, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub, untuk menisbatkan lawan dari lughub itu, yaitu maha perkasa dan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itu baru kita bisa benar. Farq, dua farq dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjut kapan? Malam Ahad ya. Nah, malam Ahad nanti kita lanjut lagi. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah, hamdika, la ilaha illa anta. Huh?